Jadi amalan unggulan adalah taharri. Saya tidak mengatakan tolabu, karena tolabu itu sekedar mencari. Kalau taharri itu benar-benar ya, mencarinya dengan bersungguh-sungguh, penuh dengan ketelitian, jangan sedikit pun lewat. Berarti mencari Lailatul Qadar seperti itu, nunggu asrul awakhir, 10 malam terakhir, atau dari semalaman. Saya bertanya, hadis-hadis tentang Lailatul Qadar dimungkinkan 10 malam terakhir, lebih fokus lagi tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal-tanggal ganjil, lebih fokus lagi tanggal berapa? 27. Saya bertanya, itu sebuah kepastian atau sekedar optimisme para ulama? Optimisme. Gak ada satupun ayat atau sunnah yang mengatakan pasti. Itu semuanya adalah agar kita lebih semangat. Kenapa? Ada rahasianya sekalian. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hikmahnya. Apa rahasianya? Saya bertanya sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu gak memberikan informasi pada kita semuanya bahwa Lailatul Qadar itu tanggal 21. Ya ayyuhalladzina amanu i'lamu anna Lailatul Qadri satati fi tarikh 21 Ramadan. Allah mampu gak berfirman seperti itu? Mampu atau tidak mampu Allah? Pertanyaan, kenapa tidak disampaikan oleh Allah? Padahal Allah mampu. Akhi dan ukhti, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, kalau seandainya itu terjadi, tapi tidak terjadi, bahwasanya kita tahu tanggal 21 sudah dapat Lailatul Qadar, sudah ada di saku kita. Setelah itu malam selanjutnya kemana kita? Makanya ungkapan saya tahari dimulai dari sejak awal. Sehingga kalau setiap malam kita menghidupkan Ramadan dengan ibadah, qiyamul lail, dengan witir, dengan zikir, dengan Al-Quran, dengan infak, pasti atas izin Allah sudah barang tentu. Dapat ya? Dapat, karena ayatnya bukan inna anzalnahu fi naharil qadar, tapi fi lailati, di malam qadar. Kenapa harus itikaf sekalian? Nah, karena ketika itu kita ingin bersaing selain dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bersaing berlomba dengan malaikat. Maka di malam Qadar itu turun ya ikhwatal iman, bumi itu sempit pada waktu itu. Makanya disebut Lailatul Qadar. Karena di antara makna Qadar selain yang dimuliakan, Al-Qadar itu maknanya di antaranya sempit. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi فَقَدَّرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَكُنَ رَبِّي أَهَانًا. Jadi qadar ini antara sempit. Kenapa sempit? Karena malaikat turun ke dunia, تَنَزَّلُلْ مَلَائِكَةُ وَرُّهُ فِيهَا بِإِنِ رَبِّهِ مِنْ قُلِ أَمَرٍ. Dan Bapak Ibu tahu semua bagaimana Nabi ketika ketemu Jibril AS dalam bentuk aslinya. Nabi manusia yang paling berani, paling hebat, dan begitu ketemu dengan Jibril dalam bentuk asli yang begitu besar, tinggi. Saudara sekalian, Nabi tenang-tenang saja atau pulang ke rumah sampai minta dia apa? Yaqad zammiluni, zammiluni, subhanallah. Inilah saudara sekalian, amalan-amalan unggulan yang semoga bukan sekedar kita fahami, kita rekreasi intelektual, tetapi benar-benar dijadikan silabus kehidupan. Karena saya khawatir sekalian kepada diri saya dan kita semuanya, Ramadan sudah diberikan oleh Allah setiap tahun, tapi saya khawatir ada sebagian orang yang tidak dapat Lailatul Qadar. Karena di malam-malam yang para ulama optimis tadi, 10 malam terakhir, justru yang penuh di mana Bapak Ibu? Yang penuh? Di mall. Bagi kita yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, yang penuh mana Pak? Yang macet? Pantura. Padahal tidak ada satupun ayat yang berbunyi inna anzalna fi fatura. Ini kita khawatir seumur-umur tidak pernah dapat Lailatul Qadar. Padahal Allah sudah memberikan tahu. Walaupun kita optimis, Nabi sudah memberikan contoh. Oleh karena itu harus ada kuatul bernabis, kekuatan kita dalam membuat program. Harus terprogram sampai betul-betul amalan unggulan itu terrealisir. Termasuk betul-betul kita dapat Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan, dan jangan ukurannya hanya pahala, tapi ukurannya adalah realitas kehidupan kita, di mana setelah Ramadan kita lebih baik daripada sebelumnya, karena khair lebih baik. Dan tidak sedikitnya ikhwatan iman manusia yang dulunya puluhan tahun, 40 tahun tenggelam dalam kehidupan yang hitam, zina, korupsi, membunuh, mencuri. Begitu umur 41 tahun umpamanya sadar dan mengikuti Al-Quranul Karim, saya bertanya, umur yang cuma 1 tahun itu, tahun yang ke-41 tapi bersama Quran, dengan 40 tahun yang jauh dari Al-Quran, saya bertanya Bapak Ibu, pengakuan para orang-orang yang tobat, mana yang lebih berarti, 1 tahun atau 40 tahun dalam kegelapan? Ini Bapak Ibu bisa melihat buku-buku yang berjudul At-Taibun Ilallah, orang-orang yang bertobat kepada Allah, atau cerita langsung dari orang yang bertobat, betapa hidupnya tidak berarti ketika mereka jauh dari Al-Quranul Karim. Ini juga di antara makna Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Karena biasanya orang cuma cenderung tentang itu pahala saja. Tapi begitu di luar Ramadan, kumat lagi saudara sekalian. Yang dulu sudah tobat sebagai tahun Ramadan syahrul tobat, sudah tobat betul seperti hari ini, semua tobat termasuk saudara-saudara kita yang kita cintai, yaitu pengikut Ahlul Hisab, taubat Ahlul Hisab, Ahlul Udud, tobat semua. Tetapi kalau tidak terprogram, saya khawatir di bulan Syawal nanti kumat lagi, bertemu dengan teman-temannya berjamaah rame-rame dengan mengatakan nawaitu al-ududa qadha'an billahi ta'ala, aku niat udud qadha'an billahi ta'ala. Kalau tidak terprogram, tidak bersungguh-sungguh dalam menggulirkan unggulan-unggulan amal. Ini saja ya, wallahualam, sudah sesuai dengan permintaan panitia ya, kalau tidak sesuai tidak apa juga ya, yang penting kita amalkan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz, luar biasa sekali yang disampaikan. Jadi pertama dasarnya adalah untuk melakukan amal yang unggulan adalah amal yang paling benar mengikuti Rasul, dan yang kedua harus ikhlas. Sekarang ada sesi tanya jawab. Kita persilahkan dulu bagi ibu-ibu. Dikasih kesempatan dulu untuk milih bu. Hadiah pertama, silakan. Ada? Ya, dari bapak-bapak. Ya, silakan. Alim salam. Saudara sekalian, hafidz, terima kasih hafidz. Memang sebagian ulama berupaya untuk mengetahui tanda-tandanya. Di antaranya malam itu tenang, ya, bulan ya, begitu tenang, tidak terlalu ya, apa namanya, bersinar, ya, cemerlang dan sebagainya. Akhi, itu walaupun banyak riwayat seperti itu, tapi lagi-lagi saya secara pribadi memahami sekedar optimis. Kenapa? Saya khawatir kalau sebagian kita itu mencari tanda-tanda, yang dicarinya bukan Lailatul Qadarnya, tapi tanda-tandanya. Dan nanti saya khawatir orang itu gurur. Saya pernah berdengar teman begitu, gurur lagi ya, GR, gurur, GR. Akhirnya saya semalam yakin itu dapat Lailatul Qadar. Dari mana? Ya suasana itu yang lain, suasana. Ya susah akhirnya mengukur suasana itu bagaimana. Tidak lupa eksklusifitas. Menurut saya tetap tadi yang seperti yang dicontohkan Nabi SAW, yaitu dalam bulan Ramadan beliau benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama kesungguhan itu dilipat gandakan ketika di Asrul Awakhir. Itu yang lebih tepat daripada kita ya mempelajari tanda-tandanya. Sahabatnya tadi itu, kalau sudah merasa dapat di semalamnya, yang belum tentu merasa dapat saja, ada yang ikut madhab yang kurang tepat, yang saya istilahkan madhab ganjil. Tanggal 21 hari, rata-rata tanggal 21 itu masjidnya berapa banyak? Itu tanggal 22? Nanti bisa 23? Ini kan jadi madhab ganjil. Padahal Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Tetapi kalian harus menjadi manusia-manusia rabbani. Nisbatan ila Rabb, hamba-hamba Allah yang selalu berafiliasi pada Allah, pada Rabb, beribadah setiap saat. Makanya ulama menasihati pada kita, salah penasaran di antara ungkapan yang terkenal adalah kunu rabbaniyin wa la takunu ramadaniyin. Jadilah kalian manusia-manusia penyembah Allah, jangan menjadi manusia penyembah bulan Ramadan, dan saya tambah, jangan menjadi manusia penyembah tanggal ganjil. Itu songong orang Bitugo menyembah Allah tanggal-tanggal tertentu begitu. Cuma ketika tanggal ganjil kita lipat gandakan, tapi bukan berarti ketika tanggal genap kita absen. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, tadi kan bilang bahwa ibadah umrah itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Muhammad itu sudah tidak ada. Nah, 1400 tahun yang lalu. Nah. Bagaimana kita mengetahui ibadah yang beliau lakukan seperti apa, sedangkan beliau sudah tidak ada? Malah yang kadang-kadang kita lakukan itu kita. Iya, ikhwatal iman hafizakumullah. Pertama, dalam ibadah mahdhah, ibadah yang aksi. Ya. Al aslu fil ibadati al ittiba. Pada prinsipnya ibadah itu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi sudah meninggal dunia, tapi sunnahnya meninggal dunia itu masih hidup. Ya, kita hidupkan. Makanya orang yang sukses itu kata Nabi, orang yang menghidupkan sunnahku. Badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama badal. Batu balil ghoroba. Nabi ditanya, siapa itu ghoroba? Orang yang asli, ya Rasulullah. Beliau menjawab, alladzina ahyau ma'amatanna min sunnati. Itu orang-orang yang menghidupkan sunnahku yang telah ditinggalkan banyak oleh manusia. Jadi amalan-amalan yang disampaikan tadi itu tetap jadi unggulan hari. Nah, kalau seandainya ada sesuatu tidak dilakukan Nabi itu bid'ah atau tidak bid'ah, sudah barang tentu ini perlu ya, pemahaman yang lebih mendalam. Nanti mungkin temanya lebih khusus. Cuma, ya, kaedah itu tidak mutlak. Kaedah yang sesuatu yang tidak diamalkan Nabi itu bid'ah itu tidak mutlak. Karena ada amalan yang tidak dilakukan Nabi, tapi semua sahabat sepakat akhirnya. Walaupun awalnya Abu Bakar menganggap bid'ah, yaitu jamul Quran. Buat kita penulisan Al-Quran. Al-Quran ditulis kembali dalam satu mushaf. Itu terjadi atas usulan Umar bin Khattab karena 70 penghafal Quran syahid tewas di medan jihad ketika perang melawan orang-orang murtad yang mengaku Nabi dan sebagainya tidak bayar zakat. Maka Umar memberikan masukan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menulis Quran kembali. Karena yang penghafal sudah banyak meninggal. Semua ditulis dalam satu mushaf. Karena dulu di zaman Nabi, Quran ditulis di mana-mana. Di belah kurma, di kulit binatang, di batu yang tipis. Abu Bakar bertanggung jawab, lah ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah pernah seperti itu. Maka setelah diskusi, dialog secara ilmiah, akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dilapangkan dadanya oleh Allah dan menerima. Berarti ini sudah ijma'nya para ulama, para sahabat. Sehingga kaedah bahwasanya setiap sesuatu yang tidak dimaklumi itu tidak mutlak, walaupun ada benarnya. Tadi ya, jadi perlu istidlal, pengambilan dalil yang benar, dan kita sebaiknya meskipun kita semuanya harus menghindari bid'ah, tetapi jangan istijjal, jangan terburu-buru mewaris saudara kita bid'ah kalau dalilnya belum kuat. Terjadi. Ya, ya mungkin karena waktunya sudah kurang 6 menit ya, kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz untuk menutup dengan doa. Saudaraku di bulan yang mulia, di tempat yang mulia ini, marilah kita berdoa. Semoga doa kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi rabbil alamin, hamdan wa fi ni'matika fi mazida. Allahumma lakal hamdu syukru kama yanbaghi li jalali wajhi wa 'azimi sulthanik. Allahumma sibqana min khasyyatika ma taqulu bi bainana wa bain ma'siyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا wa mati Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'al al-waritha minna waj'al tharana 'ala man dhalamana umsurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la ila an-nari masirana waj'al al-jannata hiya darana wa la tusrifna min dhunubina wa la yakhafuka fina wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة برحمة أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وعلى ذلك برحمة أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن أهل السنة ومن أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة بالقدر يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.